Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhtathatuha, fa inna kulla muhtathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah terkait dengan syurut al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Syarat-syarat mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Syarat yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya dia orang yang berilmu, mengetahui perkara yang hendak dia perintahkan sebagai satu perkara yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan, dan mengilmui suatu yang dia larang bahwa itu adalah perkara yang memang terlarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua atau syarat yang kedua, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut benar-benar mengetahui bahwa orang yang dia perintah memang dalam keadaan tidak melaksanakan perintah tersebut atau belum melaksanakan perintah tersebut sehingga diperintahkan. Atau orang yang dia larang adalah orang yang memang terjatuh dalam kemungkaran tersebut sehingga dia pun menghardiknya ataupun menasehatinya, mencegahnya dari kemungkaran tersebut. Tip syarat yang ketiga, dan ini juga telah kita baca dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, amar ma'ruf nahi mungkar haram hukumnya apabila dilakukan akan menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar, akan menyebabkan datangnya kemungkaran yang lebih besar. Dan kemarin dibawakan ayat oleh Syekh surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela sesembahan orang-orang yang mensekutukan Allah, yang dengan sebab celaan kalian kepada sembahan mereka, mereka akan membalas mencela Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aku katakan, inna sabba alihatil musyrikin wa sya'airil musyrikin wa ghairihim minal kuffar al-kitabiyyin amrun matlubun syar'an. Sesungguhnya mencela tuhan-tuhannya musyrikin, mencela syiar-syiarnya musyrikin, dan selain musyrikin dari kalangan orang-orang kafir ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, merupakan perkara yang tertuntut secara syar'i. Asalnya tertuntut, artinya apa? Kita mengetahui bahwa sesembahan-sesembahan itu adalah sesuatu yang betul-betul ya mungkar, dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jal, terkhusus orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, patung-patung. Maka ya sudah sepantasnya untuk kemudian dicela, sebagaimana Ibrahim melakukan hal tersebut kepada berhala-berhala musyrikin pada masanya. Diajak bicara sama Ibrahim, tetapi tidak menjawab. Malakum la tantikun. Kenapa kamu tidak berbicara, kata Ibrahim. Kemudian dihancurkan berhala-berhala tersebut, dikapak satu persatu, disisakan satu yang paling besar, tidak mampu bergerak sama sekali. Asalnya syar'i, ya, tertuntut, karena memang betul-betul tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada faedahnya. Walakin idza kana yu'addi ila syai' a'dham, tetapi di saat hal tersebut akan membawa kepada sesuatu yang lebih besar, ya, a'dham minhu nukran, kemungkaran yang lebih besar, fa innahu yunha anhu, maka dilarang. Artinya kalau di antara kita, kita bicara tentang dewa-dewi itu, misalnya kita jelek-jelekkan Wisnu, Brahmana dan sebagainya, sebatas kita, ya, ya wajar. Tetapi kalau kemudian direkam, diupload, misalnya, ya, di YouTube atau yang semisal itu, akan didengar oleh mereka yang memuja daripada berbagai macam tuhan-tuhan tersebut yang dipertuhankan, maksudnya, ya mereka tidak akan terima, ya kan? Dan mereka akan membalas. Nah, kamu berbicara hak, benar memang tuhan-tuhan mereka seperti itu, dan batil memang tuhan-tuhan tersebut. Akan tetapi mereka membalasnya tidak dengan cara yang hak. Aduan sekedar rasa permusuhan, kebencian, ingin balas, balas dendam, karena dimulai bighairi ilmin, tanpa ilm. Ya. Yaqulu azza wa jal, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yakni al-asnam. Jangan kalian mencela berhala-berhala mereka. La tasubbuha. Jangan kalian mencela berhala-berhala tersebut. Yang dengan sebab celaan kamu terhadap berhala-berhala tersebut, fayasubbullaha aduan. Mereka akan membalas dengan penuh permusuhan. Bighairi ilm, dengan tanpa ilmu. Bukan bilhaq, tetapi bighairi ilm. Yani innakum idza sababtum alihatahum sabu ilahakum. Ya, ini bahwasanya kalian, kalau kalian coba-coba untuk mencela tuhan-tuhan mereka, masa ada misal ini, ya, sesuatu yang memiliki tangan sekian banyaknya gitu misalnya, atau ya tuhan mereka yang memiliki belalai misalnya, itu jadi itu tuhan namanya apa itu. Al-muhim, ya, di sana tidak boleh kita melakukan hal tersebut apabila dampaknya kemudian mereka akan mencela. Mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan membalas mencela Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita. Wa huwallahu azza wa jal. Aduan bighairi ilmin, yakni aduanan dengan permusuhan. Minhum, dari mereka, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Amma antum idza sababtum alihatal musyrikin fa innahu bi'adl wa ilm. Adapun kalian, di saat kalian mencela, ya, tuhan-tuhan tersebut, tuhan-tuhannya musyrikin tersebut, kamu mencelanya dengan betul, yakni insaf, dengan keadilan, dengan ilmu. Memang keadaan berhala-berhala tersebut adalah seperti yang kamu ucapkan, betul memang. Kamu gambarkan dengan penggambaran yang ada di dalam Al-Quran tentang berhala-berhala tersebut seperti apa, ya, rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin sabbuhum li ilahikum udwanan bila ilm. Tetapi nah ini efeknya daripada celaan kalian tersebut, mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala, Rob kita, dengan penuh permusuhan, dengan tanpa ilmu. Fa antum la tasubbuhum. Karenanya maka jangan kalian mencela. Jangan kalian mencela. Fayasubbullah, sehingga mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Mempertuhankan misalnya ya, manusia. Yesus misalnya, yang mereka klaim Nabi Isa, mereka klaim dengan klaim yang dusta di salib misalnya. Kemudian dicela misalnya. Tuhannya demikian. Mereka akan mencela, balas mencela kita. Maka tidak boleh untuk mencela daripada Tuhan-Tuhan musyrikin di hadapan mereka atau di tempat yang memungkinkan mereka kemudian akan membalas. Idza na'khud min hadhil ayat al-karimah annahu idza kana nahyul insan an munkarin ma yuqi'un nas fi ma huwa ankar minhu fa innal wajib as-samt. Jika demikian, kita ambil satu kaidah dari ayat ini, ayat yang mulia ini. Bahwasannya apabila larangan melarang seseorang dari kemungkaran tertentu itu akan membawa kepada manusia terjatuh dalam kemungkaran yang lebih besar, orang-orang tersebut, orang-orang yang dilarang tadi ya, betul dia terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran mereka atau banyak orang misalnya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kalau kemudian dilarang dari kemungkaran-kemungkaran tersebut, justru mereka akan semakin mungkar, melakukan kemungkaran yang lebih besar. Atau terjadi perkara yang mungkar, yang lebih besar. Maka, fa'innal wajib as-samtu. Maka yang wajib adalah diem. Loh, ada kemungkaran kok diem? Ada kalanya memang, ya, diam itu lebih baik daripada berbicara. Diam itu lebih baik daripada berbicara. Ada kalanya. Nah, itu butuh kepada ilmu memang. Tidak setiap keadaan kemudian dikatakan bahwa orang yang diam dari kemungkaran berarti setan yang bisu. Tidak setiap kondisi demikian. Diam dari kemungkaran berarti itu setan bisu. Ya, dilihat kondisinya, keadaannya. As-samtu hatta ya'tiyal yaum alladhi yatamakkan fihi minan nahyi 'anil munkar liyatahawwal ila ma'ruf. Sampai ya, diamnya itu sampai datang satu kesempatan, satu hari memungkinkan padanya untuk dia melakukan nahi 'anil munkar tersebut. Ya, pelarangan terhadap kemungkaran tersebut sehingga kemungkaran tersebut berubah menjadi perkara yang ma'ruf. Dan kemarin telah dijelaskan ya empat keadaan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kapan amar ma'ruf itu wajib, kapan mustahab, kapan diizinkan, dan bahkan sampai diharamkan. Wa yudzkar anna Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah marra fi Syam ala qaumin at-Tatar. Dan disebutkan bahwasanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau melewati satu kaum dari orang-orang Tartar. Wa Tatar ummatun ma'rufah sallatuhallahu 'alal muslimin di sana minas sanawat. Dan kaum Tartar ini adalah satu umat yang ma'ruf, Allah kuasakan atas kaum muslimin mereka ini, yakni mereka menguasai kaum muslimin atas izin Allah. Fi sana minas sanawat, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu terjadi. Wa hasala bihim fitnah kabirah azimah, dan terjadi pada kaum muslimin satu fitnah yang sangat besar dengan sebab mereka. Ya, ini bihim bisababihim. Wa ma'ahu sahibun lah, dan bersama Syekhul Islam ada rekan beliau. Marra Syekhul Islam Ibnu Taimiyah biqaumin minhum yasrabuna al-khamr. Syekhul Islam melewati mereka, orang-orang Tartar tersebut, ya, orang-orang barbar. Orang-orang yang memang mereka suka dan gemar melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka ini sedang minum minuman keras, pesta miras. Lewat dan Syekhul Islam, orang yang sangat gemar dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam keadaan ya tidak akan ada kemungkaran di hadapan beliau, biasanya itu pasti akan beliau ingkari. Nah, ini kok diam saja beliau. Wa manahahum. Beliau tidak melarang mereka, tidak membubarkan mereka. Cuman dilewati begitu saja. Ini khilaf ma yu'had minhu, suatu yang menyelisih dari apa yang biasa disaksikan pada beliau. Faqala lahu sahibu. Maka rekan Syekhul Islam mengatakan kepadanya, "Limadza lam tanha an hadzal munkar?" Kenapa engkau tidak melarang mereka dari kemungkaran tersebut, minum minuman keras? Qala lahu, maka beliau mengatakan, "Inna hainahum an hadzal syai" La dhahabu yufsidu nisa al-muslimin bizina. Kalau kita melarang mereka dari ini, dari minum-minuman keras ini, mereka justru akan pergi dan membuat onar, membuat kerusakan, bahkan mungkin memperkosa wanita-wanita kaum muslimin. Wa yastabihuna amwalahum, dan bahkan merampas harta-harta kaum muslimin. Wa rubbama yaqtulunahum, bahkan bisa jadi pelampiasan kemarahan mereka itu akan sampai pada taraf membunuh kaum muslimin, karena mereka merasa diusik. Wa syurbul khamr ahwan, dan minum-minuman keras itu lebih ringan daripada itu semua. Terjadi perzinahan, bukan perzinahan ya, pemerkosaan. Kalau perzinahan mungkin dari dua belah pihak, suka sama suka, ini zina. Ini terjadi pemerkosaan. Ini berarti kan istibah al-a'rab, wastibah al-amwal, wastibah hudima, tertumpah darah, terlanggar kehormatan, ya, terampas harta. Sedangkan surbul khamar yang mereka lakukan ini ya tentunya lebih ringan daripada itu semua. Atau mereka melakukan judi misalnya. Mereka kalau diusik, mereka merasa kayak tertantang, sehingga kemudian mereka melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada perjudian. Judi itu urusan mereka. Kecuali kalau seseorang adalah orang yang memiliki kekuatan sebagai pejabat, ya, atau aparat, punya kekuatan, maka hukumnya wajib bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Adapun kita, maka kita hanya wajib kepada orang-orang yang di bawah kita, atau orang-orang yang apabila dinasihati akan menerima, atau akan menjadi mustahab kalau kemudian kemungkarannya akan berkurang minimalnya, dan semisalnya. Adapun jika kita mencoba untuk melakukan hal tersebut kepada kerumunan manusia, tidak akan didengar dan tidak akan berubah, ya sia-sia saja. Tetapi kalau sampai pada taraf justru akan membuat ya tersulutnya kondisi dan menjadikan kemudian kaos atau istilahnya kerusuhan dan semisalnya, maka haram hukumnya. Ini yang harus difahami. Wa hadza min fiqhihi rahimahullah wa radhiya anhu. Dan ini termasuk daripada kefahaman fikih beliau, Syekhul Islam. Semoga Allah merahmati beliau dan meridainya. Annal insan idza kana yukhsha an yazul atau yakhsha an yazul al-munkar wa yatahawwal ila angkar, yatahawwal ila angkar minhu fa innal wajib asam. Seorang apabila dia khawatir kemungkaran ya tidak akan hilang itu, an la yazul al-munkar atau an yazul al-munkar wa yatahawwal, memang kemungkaran itu hilang tetapi dia berubah kepada yang lebih mungkar lagi. An yajul al mungkar wa yatahawwal. Dia berubah menjadi sesuatu yang angkar minhu, lebih besar kemungkarannya. Tadi minum-minuman keras, ya memang minum-minuman kerasnya bubar mungkin, ya. Tetapi setelah itu mereka melakukan perkara yang lebih besar, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan harta. Fa innal wajib ashamt, maka yang wajib adalah biarkan saja. Ya. Masih banyak ibadah-ibadah, amal solih yang bisa kita lakukan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Atau sampaikan kepada yang bisa merubah, yang bisa menghentikan daripada kemungkaran tersebut. Kita menyampaikan kepada hukumah. Tip. Itu adab-adab, diantara adab atau bahkan ini disebut sebagai syaratnya. Wa min adabil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, sekarang kita masuk pada adab. Di antara adab-adab amar ma'ruf nahi munkar, wa laisa min syurutil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bukan masuk syarat, tetapi masuknya pada adab. An yakunal insan awwal fa'ilin lil ma'ruf. Ini bukan syarat, tetapi adab. Artinya tidak kemudian setiap orang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf dia harus melakukannya terlebih dahulu. Tetapi adabnya ya begitu. Tidak harus seseorang melarang dari kemungkaran bahwa dia sudah tidak pernah melakukan kemungkaran itu. Tetapi adabnya ya seperti itu. Tidak harus, tapi adab, secara adab ya tentunya begitu. Kenapa? Ya supaya lebih mengena, ya kan? Tidak kemudian dikatakan jarkoni, iso ngajar, iso nglakoni. Maka di antara adab amar ma'ruf nahi mungkar adalah an yakunal insan awwal fa'ilin lil ma'ruf. Orang tersebut, pelaku amar ma'ruf tersebut, dia sudah melakukan perkara yang ma'ruf yang dia perintahkan. Wa awwal muntahin anil mungkar, dan orang pertama yang memang tidak melakukan kemungkaran tersebut. Bimana annahu la ya'mur bil ma'ruf tsumma la yaf'alhu. Ini artinya tidak kemudian seseorang dia mengajak tetapi dia tidak melakukan. La yanha 'anil munkar tsumma yaqfu fih. Janganlah seorang melarang daripada kemungkaran kemudian dia sendiri melakukannya. Yang disebut dengan jarkoni. Karena hadza dakhil fi qaulihi ta'ala. Karena ini masuk dalam firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Mengajak tetapi kalian sendiri enggak melakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi kalian yang berucap sesuatu yang dia tidak, yang tidak dikerjakannya. Allah juga menyatakan atamuruna nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kalian mengajak kepada perkara kebaikan dalam keadaan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Kalian melupakan diri kalian sendiri sedangkan kalian membaca Alkitab. Apa kalian ini tidak berpikir? Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis yang sahih, innahu yu'ta birrajul yaumal qiyamah, didatangkan seseorang pada hari kiamat, fa yulqa finnar, kemudian orang tersebut dilempar ke dalam neraka, hatta tandaliqa aqtabu batnih, aqtabu batnih yakni am'a'u, sampai berceceran ususnya, terburai ususnya. Watan dalik ya ini tata fajar, ini pecah hancur, berceceran, terburai ususnya di dasar neraka. Fayaduru alaiha kama yadurul himar ala roha, yang kemudian orang tadi mengitari daripada usus dia yang terburai tadi, dia muter begitu, berjalan mengitari daripada ususnya sambil megang ususnya begitu. Seperti khimar yang mengitari roha, ini roha itu tempat penggilingannya. Tempat penggilingan kalau dulu ya memang masih menggunakan binatang, ya, dengan apa namanya ini onta atau yang semisalnya khimar ya, keledai begitu. Keledainya jalan memutar gini, Nah, di sini ada apa namanya kayu-kayunya yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga nanti akan terhasilkan gerakan seperti ya menumbuk begitu. Dia setiap berjalan himar ini maka dia akan menumbuk. Itu gambarannya seperti itu, digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka, kemudian ususnya terburai dan kemudian dia mengitari ususnya tersebut, muter-muter di situ. Fayastami'u ilaihi ahlun nar. Lantas penduduk neraka pun kemudian berkumpul kepadanya. Ini berarti ini sudah berada di dasar neraka dan sudah mengalami siksa. Mereka berkumpul di situ. Ya, penduduk neraka itu bermacam-macam kondisinya. Ada yang mereka betul-betul terikat, muqarranin fil asfad. Mereka terikat di tiang-tiang dengan yes, mengerikan lah gambarannya. Ada pula yang mungkin bisa seperti ini, yastami ilaihi ahlun nar. Dan bahkan di sana ada mimbar-mimbarnya iblis nanti itu. Iblis juga akan berbicara kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang mengikuti jalannya. Dia mengatakan innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bi musyrikhi wa ma antum bi ma ana bi musyrikhikum wa ma an wala antum bi musyrikhi ya. Dan seterusnya itu ya di dalam Al-Qur'an disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala iblis wa qala syaitan iqdiyal amr, di saat telah diputuskan perkara semua. Ini sudah masuk neraka sudah di sana. Perkara sudah diputuskan. Syaitan berkata kepada ahlun nar, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah sudah memberikan janji kepada kalian, janji-janji yang benar. Ya ini sudah ditunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlul haq mendapatkan jannah, ahlul batil mendapatkan neraka. Dengan keadilannya. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku juga menjanjikan kepada kalian, tetapi aku mengingkari janjiku. Padahal aku tidak punya kuasa atas kalian. Di dunia aku tidak memaksa kalian untuk mengikuti aku. Aku hanya menjanjikan begini, begini, begini kepada kalian, kalian mengikuti aku, ya. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian kemudian kalian ijabai da ajakanku. Fala talumuni, maka jangan kalian mencela aku. Aku cuma sekedar ngajak kok. Gitu. Walumu anfusakum, celah diri-diri kalian sendiri. Ya. Aku enggak bisa menolong kalian, kalian juga enggak bisa menolong aku sekarang ini. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku ingkari apa yang kalian sekutukan aku dengannya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah ini diantara adab-adabnya, adab-adab daripada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar sepantasnya ya orang yang mengajak dia sudah melakukan. Orang yang mencegah sesuatu ya dia meninggalkan. Walaupun itu bukan syarat. Mereka ahlun nar berkumpul kepada orang yang tadi perutnya terburai tadi. Yaqulun lahu, berkata kepadanya, malak ya fulan, kamu kenapa wahai fulan? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu kamu yang mengajak kami untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan mencegah kami dari perkara yang munkar? Ya. Fayaqul, maka dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'ati. Dulu aku benar mengajak kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku sendiri enggak melakukan. Wa kuntu anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku dulu melarang kalian dari perkara yang munkar, tapi aku sendiri justru melakukannya. Itu keadaannya orang-orang yang hanya sekedar bisa berujar tapi tidak mampu untuk menjalankan ujaran-ujarannya. Fayaqul ma la yaf'al wal iyadu billah, dia berucap apa yang dia tidak kerjakan. wal iyadu billah. Fa min adabil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yakunal insan awwal mumtathilin lil amri wa awwal muntahin 'anil nahyi. Maka di antara daripada adab amar ma'ruf nahi munkar adalah ya dia menjadi orang yang pertama terdepan dalam perkara tersebut, pada apa yang diperintahkan dan pada apa yang dilarang, untuk pertama yang menjalankan dan pertama yang meninggalkan. Dzukira anna Ibnu Jauzi al-Wa'id al-Mashhur wa huwa min ashabil Imam Ahmad, yakni mimman yaqallituna Imam Ahmad, wa kana wa'idan mashhuran bil wa'd. Disebutkan bahwasanya Ibnu Jauzi yang beliau ini orang yang sangat masyhur sebagai penasihat, orang yang ahli nasihat, termasuk daripada jajaran ulama yang bermadhab Hambali. Ahli nasihat yang sangat masyhur. Yudha' lahu kursi yaumal jumu'ah wa yulqi al-mawa'id. Diletakkan untuk beliau ini kursi khusus, ya, khusus untuk beliau pada hari Jumat untuk menyampaikan mau'idoh, menyampaikan wejangan-wejangan, ujaran-ujaran. Wa yahduruhu mi'at alaf, yang hadir itu sampai ratusan ribu. Pada masa itu belum ada pengeras suara, datang sampai ratusan ribu, kata Syekh Utsaimin. Wa kana min syiddati ta'thirihi 'alal qulub anna ba'dhal hadirin yas'iqu wa yamut. Dan karena sangat dalam pengaruh dalam ucapannya, karena ucapan kalau memang lahir dari hati akan merasuk ke dalam hati juga. Sampai-sampai sebagian yang hadir itu pingsan mendengar nasihat ini. Mendengar nasihat pingsan, bahkan sampai meninggal. Faja'ahu zata yaumin abdun raqib. Maka datanglah kepada beliau ini pada suatu hari seorang budak. Faqala lahu ya sayyidi inna sayyidi yut'ibuni. Wahai tuanku, sungguh tuanku yang pertama ini maksudnya adalah Ibnu Jauzi, ya. Kalimat tuanku yang kedua ini maksudnya adalah pemiliknya, tuannya yang memiliki dia. Wahai tuanku, yakni wahai Ibnu Jauzi, tuanku, pemilik diriku, yut'ibuni, telah meletihkan aku, mencapekkan aku, wa yasukku alayya, dan betul-betul membebankan kepadaku beban-beban yang sangat berat. Ya budak, ya kan? Ada aturan di dalam Islam terkait dengan perbudakan ini, tidak boleh memberikan beban di luar kapasitas dan kemampuan si budak tersebut. Dan budak itu memiliki hak-hak yang harus tertunaikan bagi si pemiliknya. Ya, jangankan budak yang itu manusia, binatang piaraan saja diatur di dalam Islam. Ya, binatang piaraan itu dosa kalau kita punya binatang piaraan kok tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dirawat, ya. Sampai mati kelaparan misalnya. Ya. Bahkan ada wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia sekap sampai mati. Jadi apalagi manusia, ya, budak, punya budak itu wajib. Bahkan sebagian ulama berpendapat, ya, bahkan ini yang ditarji oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, bahwa hamba sahaya atau budak itu haknya lebih besar daripada anak dalam hal diberi makan, dalam hal diberi makan. Jadi kalau seandainya seseorang, ya, dia punya istri, punya anak, punya budak, maka hak yang pertama kali diberi makan itu adalah istrinya, kemudian budaknya, kemudian anaknya. Itu ditarji oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, dan ini marjuh pendapat ini, pendapat yang lemah, tetapi itu ditarji sama beliau dalam qawaid, mandhumah qawaid fikhiyah, sarahnya, sarah dari beliau sendiri. Jadi di sini si budak wadul, ya. apa istilahnya, mengadu kepada Ibnu Jauzi. Wa ya'muruni bi asya' ma atiquha, dan memerintahkan aku perkara-perkara yang aku sudah tidak sanggup, sudah tidak sanggup untuk melakukan. Fa la'allaka ta'idun nas wa takhuthum 'alal itq fa yu'tiquni, maka mohon untuk Anda bisa memberikan mau'idzah dengan satu tema menghasung untuk memerdekakan budak. Ya, menghasung untuk memerdekakan budak, sehingga pemilik diriku, tuanku akan memerdekakanku. Faqal, maka Ibnu Jauzi pun mengatakan, na'am, af'al. Iya, insyaallah aku akan lakukan, kata Ibnu Jauzi. Fabaqiya jum'ah au jum'atain, maka berlalu Jumat, berlalu lagi Jumat lagi, dua kali Jumat. Oh masya Allah, atau sekian Jumat telah berlalu. Ditunggu-tunggu sama budaknya ini, mana kok materinya kok enggak disampaikan? Ya, ini sudah betul-betul kecapean sudah. Ya. Walam yatakallam anil itqi bisyai, tidak berbicara tentang membebaskan budak sama sekali, padahal sudah menjanjikan. Nah, sampai hari H, ini hari yang memang sudah direncanakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, summa takallama yauman minal ayyam anil itq. Kemudian beliau berbicara pada satu hari dari hari-hari yang sudah berlalu tadi, satu hari beliau berbicara tentang memerdekakan budak. Fa'atharo dzalika fi nufusin nas, sampai betul-betul ya, betul-betul ya, memang inna minal bayan lasihr, itu di situ ya, lasihron, bagi sebagian daripada penjelasan itu betul-betul bisa menyihir, menghipnotis orang. Kalau orang memang ahli retorika ya, pandai mengolah kata, itu bisa apa istilahnya, kayak membius, menyihir ya, orang yang mendengarnya. Ini kemampuan tidak dimiliki oleh sembarang orang. Nah, ini dimampui oleh Ibnu Jauzi. Sehingga apa yang disampaikan tersebut betul-betul langsung merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia. Fa'ataqa ar-rajul 'abda, maka si pemilik budak tadi pun memerdekakan budaknya seketika itu. Sudah berjalan lama kan? Baru kemudian disampaikan. Apa rahasianya kok menunggu sampai lama begitu? Fajah ilaihi la'abdu, maka budak tadi yang sudah dimerdekakan ya, mendatangi Ibnu Jauzi. Waqala lahu ya sayyidi, kemudian berkata, wahai tuanku, anak kultu laka takallam anil itqi mundu zaman, bukankah aku sudah meminta tentang materi ini sudah sangat lama ya tuanku. Walam tatakallam illa al'an, dan engkau tidak berbicara sama sekali sampai detik ini. Ya ini hingga saat ini baru engkau berbicara. Qala na'am. Oh iya, benar. Apa alasan beliau? Li'anni lastu amliku 'abdan fa'atithu. Karena aku pada saat itu kamu minta, aku ndak punya budak yang aku akan merdekakan. Nah, itu rahasianya. Artinya apa? Menunggu sampai bisa membeli budak, kemudian apa? Dimerdekakan, baru berbicara tentang memerdekakan budak. Jadi beliau mengajarkan bahwasannya, walaupun itu bukan syarat, sekali lagi bukan syarat ya, kalau itu dijadikan syarat ya tentunya akan sedikit sekali orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi itu adalah adab ya, dan itu adalah keutamaan. Tidak boleh berbicara tentang haji kecuali orang yang sudah berhaji misalnya. Ya, tidak seperti itu juga. Cuman tentunya ya, bagi orang yang mampu, kok tidak berhaji ya tidak, dia tidak pantas untuk berbicara tentang masalah haji. Wala ahab atau wala uhibbu an ahussa 'alal itqi wa ana ma taqtu. Dan aku tidak suka, aku tidak ingin mengajak orang memerdekakan budak padahal aku tidak memerdekakan budak. Subhanallah. Falamma manallahu 'alayya bi'abdin a'taqtuhu sarali majal an atakallam fil itaq. hingga kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadaku untuk aku bisa membeli satu budak, aku merdekakan dia. Jadilah di situ ada kesempatan bagiku untuk berbicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Wah, keutamaannya sangat besar sekali. Budak yang dimerdekakan itu bisa menjadi istilahnya nantinya ya penebus dirinya, jiwanya. Bukan budaknya itu nebus dalam artian dimasukkan neraka, enggak. Artinya pahalanya itu akan menjadi penebus daripada dirinya seandainya dia memang pantas masuk neraka. Di antara keutamaan yang sangat besar daripada memberikan budak. Falhasil anna hadza min adabil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang intinya di sini bahwasannya perkara ini merupakan bentuk daripada adab amar ma'ruf nahi munkar. Untuk seseorang terlebih dahulu melakukan yang terdepan dalam melakukan apa yang dia perintahkan dan terdepan meninggalkan apa yang dia larang. Wa nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minad da'in ilal khair al amirin bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar innahu jawadun karim. Dan kita bermohon kepada Allah untuk menjadikan kita semua ya, kami dan juga kalian termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, Maha Mulia. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita nanti akan masuk kepada hadis berikutnya ini ya. Penjelasan daripada hadis yang pertama selesai sampai di sini dan pertemuan yang akan datang biidznillah akan masuk kepada hadis yang kedua dan yang ketiga. Aktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.